الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار معاشر المسلمين رحمكم الله وبارك الله فيكم نعم بكم Allah SWT berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 18 Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa qama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa qama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah subhanahu wa dengan berbagai ibadah, apakah itu dengan sholat, dengan berzikir, dengan membaca Al-Quran, dengan ta'alum, dengan belajar, dan yang lainnya. Man amana billah, yaitu orang-orang yang beriman terhadap Allah SWT, yaitu wahadallaha wa amana bima anzala, yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan beriman kepada apa yang Allah SWT turunkan. Jika bentuk iman terhadap Allah SWT yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah SWT, mensyirikkan Allah SWT dengan sesuatu, maka belum termasuk dari beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pada mayoritasnya apa yang diturunkan oleh Allah SWT yaitu memerintahkan untuk bertauhid, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang yang beriman dan hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat, hari berbangkit, hari hisab, di mana manusia dibalas dan diperhitungkan amal-amal yang bermasyar, dikumpulkan manusia yang menjaza, hari dibalas amalan-amalan manusia. Karena orang yang beriman dengan akhirat tentunya akan memicu dirinya untuk wa aqama sholata wa ata zakata yaitu untuk menegakkan sholat, karena sholat adalah hak badan yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk tunduk, sujud, rukuk, mengabdi kepada Allah SWT dengan badannya, dan zakat, dan memberikan zakat sebagai kewajiban harta yang diberikan Allah SWT kepada hambanya, yang diberikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. Tentunya waqamah sholat, menegakkan sholat, yaitu dengan menyempurnakan, mengamalkan sholat-sholatnya, sholat-sholat dan rukun-rukun sholat dan kewajiban-kewajiban sholat, sehingga kita sebagai seorang muslim wajib untuk mempelajari apakah itu syarat-syarat sholat, apa itu rukun-rukun sholat, apa itu kewajiban-kewajiban sholat. Namanya ini menegakkan sholat. Tidak hanya mengerjakan sholat saja tanpa ditegakkan syarat, rukun dan kewajibannya. Sehingga banyak kita dapatkan dari sebagian kaum muslimin, mereka tidak menegakkan sholat. Sholat menselisihi apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu gerakannya atau bacaan-bacaannya. Maka yang seperti ini hendaklah diperhatikan, karena termasuk menegakkan sholat adalah kita sholat sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Misalnya kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Kemudian menegakkan zakat. Maka zakat ini adalah hak harta yang harus ditunaikan dalam rangka untuk menunaikan perintah Allah SWT. Sehingga tatkala seseorang sudah berhak membayar zakat, maka dia bayarkan. Kalau pemerintah tidak memungut secara formal, memang tidak ada pegawai khusus yang mengelola tentang zakat, maka tetap ditunaikan, yaitu dia adalah memberikan hartanya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Itu 8 golongan. Innama sedekatu lil fuqara wal masakin dan yang lainnya. Walam yasha illallah, yang termasuk dari orang-orang yang memakmurkan masjid karena iman kepada Allah dan hari akhir, yaitu orang-orang yang tidaklah takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya takut di sini adalah takut yang dimaksud yang bersifat ibadah, takut yang memberikan rasa tunduk, patuh, merendahkan diri, mengagungkan orang yang ditakuti. Sehingga sifat-sifat tunduk patuh merendahkan diri, mengagungkan orang yang ditakuti tidaklah pantas diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha bisa berbuat apa saja atas hambanya. Sehingga salah satu takut termasuk takut ibadah adalah takut seseorang tatkala dia terjatuh, terjerembab ke dalam dosa atau maksiat. Sehingga dengan rasa takut kepada Allah SWT, dia cepat-cepat untuk bertobat dan memperbaiki dirinya. Ini adalah takut ibadah. Adapun takut kepada selain Allah SWT dengan memberikan rasa tunduk, patuh, taat, merendahkan diri, mengagungkan kepada selain Allah SWT, maka tidak boleh. Termasuk takut kepada para wali yang telah mati atau yang tidak ada banyak, sehingga memberikan rasa mengagungkan, menghinakan diri di hadapan mereka. Maka takut yang sebenarnya adalah takut yang haram, takut yang menjatuhkan dirinya ke dalam kesyirikan. Fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Maka fa'asa semoga mereka menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Apabila dari firman Allah semata, tentunya apa? Menjadi suatu kepastian. Orang-orang yang memakmurkan masjid ini sebagai tanda keimanan mereka, keimanan yang benar, yaitu dengan mentauhidkan Allah SWT, iman terhadap hari akhir, hari kiamat, hari pembalasan. Sehingga menumbuhkan dirinya untuk apa? Taat kepada perintah-perintah Allah SWT. Di antaranya perintah untuk menunaikan sholat, ini adalah kewajiban jasad yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Wa ada zakat, perintah yang berkenaan dengan kewajiban harta. Dan mempunyai sifat takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih ditakuti kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mempunyai sifat-sifat ini, maka mereka adalah termasuk orang-orang yang di atas petunjuk, di atas hidayah. Dan tentunya tidaklah seseorang bisa memakmurkan masjid dengan benar. Tentunya akan didorong dengan keimanan yang benar kepada Allah, kepada hari akhir, melaksanakan sholat, menegakkan sholat dengan benar, dan menunaikan zakat dengan benar. Dan tidaklah dia taat kepada Allah SWT kecuali semuanya ini dengan ilmu, dengan petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Adapun orang-orang yang meramaikan masjid dengan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dari segi dohirnya ya ramai, memang ya ramai. Ada babuhannya, ada nyanyiannya, ramai kan? Ada zikir-zikirnya, bahkan berteriak-teriak. Secara zahir memang ramai, namun keramaian itu bukan di atas perintah Allah dan Rasulnya. Ramai penuh dengan bid'ah, dolalah. Maka ramai yang seperti ini tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang dimaksud meremehkan masjid-masjid Allah SWT sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Bukan hanya sekedar ramai saja. Balasar rahmahullah asyarul ijmali, keterangan secara global dalam ayat tersebut. Lama kanat masajidu hiya mawadu'an ibadatul muslimin wa markazi kawalihim wa ulamaihim nadaballahu muslimina ila bina'il masajid wa imaratiha bid'ah wa nasyid ilmi. Di mana masjid, yaitu merupakan tempat-tempat ibadah kaum muslimin dan juga pusat komando agama, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengomando kaum muslimin untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Baik itu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menegakkan syariat atau pekerjaan-pekerjaan yang dalam rangka untuk melindungi syariat, membela syariat dengan berjihad. Maka semuanya pendidikan, tarbiyah, arahan-arahan oleh Rasulullah SAW dipusatkan di masjid. Bahkan perkara-perkara kemasyarakatan, bimbingan-bimbingan baik muamalah maupun akhlak maupun yang lainnya, maka masjid sebagai pusatnya. Dan juga sebagai pusat para ulama, orang-orang alim berkumpul saling memberikan faedah dan arahan dan nasihat dan bimbingan, menyebarkan ilmu. Ini bentuk menghidupkan masjid dan memakmurkan masjid. Maka Allah SWT menghasung kepada muslimin karena pentingnya keberadaan masjid untuk membangun masjid-masjid dan memakmurkannya dengan dipenuhi ketaatan, amalan-amalan taat kepada Allah SWT dengan berbagai macam sunnah-sunnah, perintah-perintah, dan juga nasihat, yaitu menyebarkan ilmu agama Islam. Tamma abara anna hadhihi al-imarah la taliqu ila biman wahadallaha wasaddaqa biyaumil jazai wal hisab wa ada ma aujaballahu alaihi ala wajhi masyru'. Kemudian Allah SWT menghabarkan bahwasanya memakmurkan masjid tidaklah ada yang bisa melakukannya dengan benar, dengan pantas, sebagai benar-benar amalan ibadah yang memakmurkan masjid, kecuali orang-orang yang mentauhidkan Allah SWT al-tauhid, dan orang-orang yang membenarkan hari pembalasan, hari diperhitungkan amalan-amalan, dan orang-orang yang bisa menunaikan kewajiban-kewajiban Allah SWT di atas syariat, di atas sesuatu yang disyariatkan. Wa akhlasa qalbahu lillah duna man siwahu. Dan tidaklah ada yang bisa memakmurkan masjid dengan benar kecuali orang-orang yang mengikhlaskan, memurnikan takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selainnya. Sehingga pada hakikatnya orang-orang yang bisa memakmurkan masjid dengan benar sesuai syariat adalah ahlu tauhid, ahlu sunnah wal jamaah. Jama'at keadaannya haulai saya fuzuna bil hidayati wa bi taufiqillahi wa tasyirihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya mereka orang-orang yang bisa memakmurkan masjid dengan benar di atas syarat Allah Subhanahu wa taala. Contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang benar-benar melakukan pemakmuran masjid-masjid Allah SWT, sehingga mereka menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah, orang-orang yang berjalan di atas hidayah, dan orang-orang yang di atas taufik hidayah dari Allah SWT, dan orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah SWT agar kita termasuk orang-orang yang bisa memakmurkan masjid-masjid Allah SWT dengan hak. Qala Syarih rahimahullah al-fawaid. Faedah-faedah yang bisa diambil dalam ayat tersebut, Allah yang pertama, imaratul masajid bil ibadah min alamatul iman. Memamerkan masjid dengan ibadah ini termasuk dari tanda-tanda keimanan seseorang. Thank you. Sehingga orang-orang yang mengaku beriman kemudian tidak pernah dia mendatangi masjid dengan berbagai alasan. Maka tentunya dipertanyakan keimanannya. Apakah hanya sekedar pengakuan saja? Atau sebagian mereka termasuk mahat. Tidak wajib. Jangan engkau ke masjid. Salat saja tidak wajib. Tatkala belum ada Imam Mahdi. Ini yang seperti ini. Disambar terjerembab ke dalam kesesatan. Bagaimana pahamnya orang-orang Syiah Rafidhah dan orang-orang yang semisalnya dan orang-orang yang mengikuti mereka. Sekarang mereka dengan entengnya meninggalkan perintah-perintah Allah SWT dengan alasan-alasan yang tidak benar. Asalnya wujub iqamati salat al-khamsi. Yang kedua, wajibnya menegakkan sholat lima waktu. Dan tentunya mayoritas kebanyakan ulama al-sunnah bahwasanya sholat lima waktu dikerjakan, ditunaikan di masjid bagi laki-laki yang telah dewasa, ini suatu kewajiban. Yang didukung dengan beberapa dalil-dalil yang kuat. Sehingga tidak hanya dilaksanakan di rumahnya masing-masing. Yang penting melaksanakan sholat di rumah juga tidak apa-apa. Sehingga orang-orang yang memegangi seperti ini, maka ya otomatis mestinya kompleng, sepi. Kenapa enggak di masjid? Kan di masjid hanya sunnah. Padahal kalau dia kaji sunnah sedekah di masjid, di rumah, suatu yang disunahkan, tentunya harusnya dia memilih yang sunnah, bukan malah memilih yang tidak sunnah. Atau melaksanakan selama waktu yang hanya sekedarnya saja pada waktu luang. Pada waktu longgar dan tidak pasti benar-benar berusaha. Nah, kita sebagai kaum muslimin untuk semangat dan sholat lima waktu di masjid. Jadi kaum laki-laki, adapun wanita tentunya lebih baik dan afdal sholat di rumah. Wakar nabi biyutikunna, tetaplah kalian berada di rumah-rumah kalian. Oh, ayo, mari. Al-Thalithah wujubu ada'iz zakati ila mustahikiha. Yang ketiga, wajibnya menaikkan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Sehingga orang-orang yang tidak berhak menerimanya, maka jangan menerima. Siapa saja orang-orang kaya, orang-orang yang cukup. Atau orang-orang yang berada di tanggungan orang lain. Dan boleh zakat diberikan kepada sebagian golongan saja seperti fakir dan miskin. Arab yang wujub ikhlasi khasyati ta'zimillah, wajibnya memurnikan rasa takut dengan penghalang hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takut Allah SWT akan siksanya, takut kepada Allah SWT akan murkanya, takut kepada Allah SWT akan azabnya dengan nerakanya yang sangat keras siksanya. Sehingga menumbuhkan berhati-hati tatkala seseorang melangkah dan melakukan sesuatu, merasa diawasi. Sehingga tatkala dia terjerembab ke dalam kesalahan, dosa, kemaksiatan, dia cepat-cepat sadar dan bertobat. Maka adalah takut yang berbentuk ibadah. Menasabul ayat ini berkesan ayat ini terhadap hai saudara itu ayat mana wujubil ikhlasi khasyati ta'zimillah. Di mana ayat ini menunjukkan atas wajibnya memurnikan takut hanya kepada Allah SWT dengan rasa mengagungkan Allah SWT, tunduk, patuh, taat, merendahkan diri. Ini yang dituntut oleh seorang hamba di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dengan jangan takut dengan rasa pengagungan merendahkan ditujukan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Munasabat ayat ini tauhid, kesan ayat ini terhadap tauhid, ayat saudara ayat ala wujub ikhlas khasyati ta'zimillah. Idza takunu hadhihi khasyah naw'an min ibadah, wa sarbu ibadah lil ghairi syirkun. Di mana ayat ini menunjukkan atas wajibnya memurnikan takut dengan pengagungan hanya kepada Allah SWT. Maka dengan ini bahwasanya takut ini adalah satu jenis dari ibadah. Jika memalingkan ibadah kepada selain Allah SWT, maka ini bentuk kesyirikan. Mula hadal imaratul masajid hilang ya maknawiyah. Wadhalika yakunu bimulamzamatul masajid wal muwadabati عليها في فعل العبادات وحركات العلم. وكل هي حسية. Sebagai penyajian memakmurkan masjid-masjid, sebagian berpendapat bahwasanya ini adalah manawiyah, mana saja. Itu secara mana? Secara makna berarti apa? Berarti dia selalu di masjid dengan melaksanakan apa-apa yang menjadi kewajiban di dalam masjid, seperti masuk masjid, kemudian salat tahiyatul masjid untuk menghormati masjid, atau dengan melakukan ibadah-ibadah dan juga mengikuti halaqat ilmu, halaqat ilmu. Wakilah ya hisyam, wadzalika yakunu dibina'il masajid wa tamririha wa tarmimiha wa tanggibiha. Ada yang menyatakan secara isi yang ternyata, yaitu dengan apa? Dengan membangun masjid, menjaga, membersihkan. Ini juga bentuk marmal. Wa ulang hamal ayah maknayain di annahuma la yata'arudan. Maka yang utama, ayat ini dibawa kepada dua makna, apakah itu maknawiyah atau hisiyah, maka keduanya tidak bertentangan. Berarti apa? Berarti memakmurkan masjid itu ya memakmurkan dengan ibadah, dengan talim, begitu juga merawat, membangun, membersihkan masjid ini juga termasuk semuanya memakmurkan masjid. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.